hidup di kota mencari harapan sinar terang masa depan. Karena lahan-lahan di kampung mulai menghilang, digantikan bangunan entah milik siapa. Kenapa ini terjadi? Bahkan satwa hutan sawah semakin berkurang, dijamahi oleh tangan-tangan serakah. Kenapa ini terjadi? Bertemu